awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Ini ayat-ayat Al-Qur'an. Sudah berapa panjang umur yang aku berikan padamu? Untuk apa itu? Kata Allah, ya, sebagai satu apa ini? Merupakan satu sindiran dari Allah. Umur ente wis pirang tahun? Apa yang bisa Anda kerjakan dalam umur yang sekian itu? Orang lain bisa memiliki satu karir dan prestasi yang gemilang, kok ente pancet gelembosi ae. Umurnya sama. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, imam kita, yaitu salah satu mazahibil arba'ah, beliau itu hanya diberikan umur 54 tahun. 54 tahun. Usia pensiun pegawai negeri di Indonesia 55. Ya. 55 tahun. Beliau tidak sampai usia pensiun 54 tahun. Namun bisa kita melihat bagaimana karir yang dimiliki oleh beliau, sejarah perjuangan dan kehidupan beliau. Beliau hidup pada abad sekitar abad kedua. Lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Sekarang tahun 1406 Hijriah. Betapa orang masih tetap mengagumi hasil-hasil karya beliau. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, di dalam tata hukum Islam, hukum normatif Islam, beliau menciptakan yang sulit mungkin orang sekarang bisa meniru beliau. Ini diakui loh Pak ya, kita harus mengakui ini, terus terang aja kita gak mampu seperti Imam Syafi'i. Beliau dalam usia 7 tahun sudah hafal Quran, umur 12 tahun sudah hafal hadis Muwatta karangan Imam Malik, umur 15 tahun menjadi guru besar di Masjid Madinah. Nek saniki umur 15 tahun pinternya apa? Merconan. Merconan toh. Umur 15 tahun paling banter mulai ngamrin. Si ancang-ancang ini. Ini Imam Syafi'i 15 tahun menjadi guru besar di Masjid Madinah atas restu dan izin guru beliau Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Ini bukan sembarangan itu. Loh, kenapa kok bisa begitu? Lah kita kok enggak bisa? Ya ini kan kesalahan kita, para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian. Kalau umat Islam ketinggalan, seperti itu jangan menyalahkan orang lain. Kenapa prestasi kerja dalam pengurusan masalah duniawi, masalah ekonomi kok dipegang haga-haga sing rada tipis-tipis iki gini. Kok kita itu kok pancet nyurung ae. Kenapa itu? Jangan menyalahkan orang. Mari kita introspeksi. Kenapa kok kita tidak seperti beliau, mereka-mereka itu? Dalam karir masalah akhirat, kenapa ulama-ulama kita bisa mencapai tingkat yang tinggi seperti itu? Lo kawak kok pancet ae. Lah yang pancet ae trawe oleh petung dino wis gak metu nang langgar. Lah repot wis ngurusi. Darusan petang dino wis leren. Ndelok kolok itu ae lah repot wis. Kapan bisa maju kalau begini? Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih segar sebagai seorang muslim di dalam ikut serta membangun bangsa dan negara, menciptakan kondisi yang lebih baik? Mana bisa? Kan sulit, para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian. Ini tantangan. Apalagi kita dihadapkan teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Barangkali adik-adik remaja perlu untuk berlangganan majalah Tebuireng, ya. Saya anjurkan ini, adik-adik remaja berlangganan majalah Tebuireng yang baru diterbitkan. Itu majalah Muslim, majalah Islam ilmiah, untuk bisa kita berperan serta dalam dunia teknologi canggih seperti sekarang ini. Jika ke arah orang Islam ini, kok cak Madura ini teretan-teretan Muslim ini kok pegun bayi dalam mana? Wancet ae sing ramal yo pancet, sing porkas yo puancet. Lah kepingin suge njakano porkas ini dari mana? Ininya lo di mana? Gak bisa model begitu itu. Wong kepingin suge, wah itu sip ini. Wah, sip apa? Lah wong sewu ditolak sing nomor siji ya sing oleh. Repot ini. Ini yang namanya halal yang abstrak. Ya, seorang muslim harus pandai ini. Afala ta'qilun? Afala tatadzakkarun? Afala tatta'idun? Apakah kamu tidak mau berpikir? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita sarana untuk kehidupan ini. Dengan akal, pikiran, energi yang kita miliki, bagaimana kita bisa menciptakan sehat jasmani, sehat rohani. Oleh karena itu, adik-adik remaja, bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian kaum muslimin, ya kalau kita mau mengamati dalam masalah peribadatan di dalam Islam, semua itu tidak lepas keterkaitannya dengan masalah duniawi. Tidak lepas itu. Salat saja ya, tampaknya secara lahir seperti tidak ada hubungan dengan masalah duniawi, padahal itu sangat terkait dengan masalah duniawi. Lalu kita melihat syarat-syarat masruting salat. Orang harus menutupi aurat. Yang kita pakai ini kan pakaian, ini kan harus diproduksi. Harus adanya tangan-tangan yang terampil untuk menciptakan pakaian menutupi aurat. Masa kita pancet pakaian godong model Irian pedalaman begitu? Kan tidak. Harus orang Islam harus lebih baik. Bagaimana umat Islam, apalagi di daerah dingin seperti Malang, paling gak iso pakaian wol, ya sarungi BHS, kopiahe ganteng tuh menceng ini. Iya repot iki, pancet ngene ae agak ganteng-ganteng wong Islami. Ya, ya. Itu pernah ada seorang sahabat ya, pakaiannya perlintih. Necis sekali. Still lah. Ya seperti Remung itu loh, film Still itu ya kan. Cocok ismuhu yutabiqul musamma. Namanya Still, wonge panjane ya Still. Tak tahu pakaiannya lungset, nek nah ya lungset. Wong kadang-kadang striko ndek kene iso mrene. Dadi nek aku ngene, iki yo opo iki? Wis gak macem blas iki. Ate budal Jumatan nyetriko klambie keliru ya repot iki wis. Nek nata awak wis gak iso kok nata umat iki lho ya opo? Ini kan sudah bisa zahir tadullu alal batin. Kita harus menampakkan itu. Adik-adik remaja, ya pakaian masa kini. Saniki celana cuwili-cilik nisor. Tapi aja terlalu cuwili rek. Pas jingkra-jingkra nek kecil ya. Nah ini kita didorong untuk pengurusan masalah duniawi secara intensif. Nggak bisa santai-santai. Ketinggalan zaman kita. Tempatnya harus suci ya. Bagaimana tata ruang yang indah bisa menciptakan kehusuan. Masjidnya aja aca-acaan ya. Sawang-sawangnya iki harus hilang dari tempat peribadatan supaya bisa menciptakan suasana yang nyaman dan bisa khusyuk sholat. Dan nek sakniki masjid ya gedheke dobol kabeh. Langgare dobol kabeh, kok tau disabut. Ya apa sing khusyuk? Kait Allahu Akbar, masyaallah. Ambune slepet kabeh. Nih, di sini para Pak. Kita dituntut bagaimana bisa menciptakan suasana yang nyaman, indah dan lain sebagainya. Apalagi kita hidup di Malang kota indah. Bagaimana lingkungan kita ini bisa diciptakan menjadi satu kota yang indah dan nyaman. Ini dari segi syarat masrute sholat aja sudah kita bisa meraih itu keuntungan duniawi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di pengerase main apa kae? Main ini sudah. Firman Allah yang populer ya ayat sholat ini, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu kalau dilakukan sesuai dengan syarat masrut, rukun dan lain sebagainya, maka akan mampu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Lah, perbuatan fahsya dan munkar itu yang akan menimbulkan kekacauan. Iya kan? Jadi fahsya dan munkar ini yang akan menimbulkan tata kehidupan yang rusak. Nah, kalau orang bisa melakukan salat dengan baik, justru bisa menciptakan tata kehidupan yang lebih baik. Sebab dorongan nafsu akan hancur ya dengan salat itu, dengan zikrullah. Insyaallah apa saya pernah itu menyampaikan dalam perkhutbah di masjid jama ini, bahwa manusia ini merupakan objek ya dari dua arus yang bertentangan. Dan pertarungan antara keduanya ini tidak pernah henti, terus berkembang terus sampai manusianya mati. Sekarang mana dari dua arus, dua pertentangan kubu ini yang tampil sebagai pemenang? Nah, tinggal melihat orientasi hidup manusianya itu kemana. Kalau orientasinya itu kepada hal-hal yang maslahah, sebab hidup ini ada dua, ada yang mengarah kepada maslahah, ada yang mengarah kepada mafsadah. Kalau tidak maslahah, ya mafsadah. Kalau tidak menimbulkan satu kemaslahatan, ya akan menimbulkan mafsadah, kehancuran, kerusakan, dan lain sebagainya. Sekarang orientasi hidupnya kemana? Oh, dia ini orang yang selalu memperhatikan peraturan dan perundang-undangan. Ya, baik yang mengikat dia sebagai hamba Allah maupun yang mengikat dia sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara, ono daftaran pemilih, ya mendaftarkan karena kita ingin mensukseskan pemilihan umum dan lain sebagainya. Sebagai orang yang hidup di kalangan bisnis, peraturan-peraturan yang menyangkut masalah perekonomian dia penuhi, ya. Tidak menimbun, mempergunakan kesempitan, kesempatan dalam kesempitan, tidak begitu. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, poso, ya poso. Diharap untuk meningkatkan ibadah sunnah, salat tarawih 20 rakaat dilanggar masing-masing juga dia penuhi. Ini orientasinya kepada hal-hal yang baik. Otomatis yang menang adalah kubu nafsul mutmainnah. Ya, yang dimotori dan bersumber dari zikrullah. Nafsu ilahiyah. Di sini nafsu syaitaniyah al-ammarah bisu akan mati. Otomatis itu. Sehingga hidupnya akan mengarah kepada hal-hal yang maslahah. Manusianya menjadi insan yang soleh. Sebab yang dikatakan soleh menurut Islam, al-qa'im bihukukillah wahukuki ibadihi, yaitu orang yang mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai hamba Allah dan tugas-tugas kemanusiaan. Itu namanya insan soleh. Ada orang namanya soleh, wongi api, ya. Sholatnya baik, puasanya baik, di duit ya berangkat haji, kalau wajib zakat dia sudah mengeluarkan. Hubungan kepada sesama manusia api, nyambut gawe tidak pernah merugikan orang, di kampung partisipasi untuk pembangunan, menunjang keberhasilan pembangunan bangsa dan negara, oh tampak memang. Ini namanya ismun yutabikul musamma, cocok jenengi ambek kelakuane. Namanya soleh, muslim dia, pancasilais, traweh gak tahu metu, ono tanggane mati gak tahu nyelawat, nang pasar terus bijui doai, wah ini standar ini. Udah pernah di servis ini wasli, waduh soalnya maklaran jene, tapi gak cocok jelas yes. Bagaimana ini namanya soleh ya, nek perlu ojo diganti sote, diganti aja ojo soleh toleh aja, ini wongnya tolah toleh doi. Nah, Islam tidak mengindaki begitu. Ini kembali lagi kepada 3S tadi, adik-adik, bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang kita berada dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana sekarang puasa itu? Apa sumbangan puasa untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik dan sejahtera? Nah, ini mari kita kaji. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, sumu tasihu. Pendek ini, sumu tasihu. Berpuasalah agar kamu sehat. Sehat individual dan sehat sosial. Sebab ada fungsi puasa, ini yang patut kita catat. Puasa itu berfungsi ganda. Berfungsi ganda. Satu sisi, puasa itu sebagai pertahanan yang memiliki ketahanan daya tangkal yang luar biasa. Satu sisi, puasa itu memiliki daya serang yang menghancurkan. Itu puasa. Itu ada dua hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi nyatakan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai. Jadi kalau Anda menjadi sasaran bidikan setan, kalau kita dengan puasa, kita akan mampu itu menolak. Kalau mereka melepaskan rudalnya, kita punya yang namanya radal untuk mengelabui. Ya, sasarannya keliru itu. Gak kena. F-111 melepaskan rudalnya. Kita punya radar untuk mengelabui. Gak kena, ya. Kadhafi gak situ mati, urung. Ya. F-111 Amerika itu gak sakat, tapi gak kena itu. Ya. Ya. Mungkin dia punya radar. Akhirnya keliru ke rumah sakit dan apa ini kedutaan besar Prancis di Libya. Ya, kita kan membaca itu dalam surat kabar itu. Nah, asyamu junnatun, kalau setan menghantam kita, kita punya pertahanan. Lepas itu dari hantaman setan, mendal setan itu. Nah, kita pun harus menyerang sebab setan ini aduun lakum, kata Al-Qur'an. Setan ini tidak bisa. Sekali musuh, setan adalah tetap musuh. Kamu lengah sedikit, kamu akan menjadi sasaran bidikan setan. Oleh karena itu, hancurkan pertahanan setan ini. Nah, kita dengan puasa. Kata Nabi besar Muhammad SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dami, fadayiku majariyahu bilju'i. Setan itu berjalan ya, untuk merayu dan menggoda, menghantam manusia, itu cepatnya seperti peredaran darah. Ya, kecepatan setan mengganggu manusia, itu seperti cepatnya peredaran darah. Oleh karena itu kata Nabi, sempitkan jalan setan itu dengan puasa. Sempitkan jalan setan itu dengan puasa. Nah sekarang kita puasa. Sekarang kita mari mengadakan koreksi diri. Apakah puasa kita sudah berfungsi seperti itu? Loh, kalau belum, berarti kita belum memenuhi sasaran. Perlu kita tingkatkan ini. Puasa yang kemarin, yang sekarang harus lebih baik daripada yang kemarin. Mangkala yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa yang hari sekarang lebih baik dari hari yang kemarin, itulah manusia yang untung, kata Nabi. Wong sing untung yang uniku. Tapi kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, ini namanya kita rugi. Sedangkan uripe terus mlaku. Berarti kalau tahun kemarin kita puasa, sekarang menangi lagi puasa, umur kita kan sudah setahun ke sini. Akan masuk garis finish, katakan ya, kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala menurut ketentuan Allah, yang tahu hanya Allah. Ente takai umur 40 tahun. Sakniki wis umur 39 punjul 11 bulan. Berarti ente sewelantas mari riyo oleh 5 dino mut ente berangkat wis. Ya. Nah, sedangkan kita tidak bisa meningkatkan mutu dan kualitas pancet kan rugi. Nah, apa yang kita investasikan untuk kehidupan ini, apalagi untuk kehidupan yang panjang dan abadi di akhirat. Nah, kalau kita di dunia 40, 50 tahun, 60 tahun, waduh, ngototnya setengah mati, kita programkan, kita planningkan ngotot semua energi kita kerahkan dan lain sebagainya. Tapi untuk kehidupan akhirat yang abadi, kok santai? Ini kan keliru. Kan keliru. Nah kalau kita pancet, nan rugi para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian. Apalagi kalau yang hari sekarang lebih jelek dari hari kemarin. Konyol ini sudah. Waduh, wis. Buat plok wis wong iki. Wingane tekun oleh ibadah, oleh poso, oleh darusan dan lain sebagainya. Saniki wis gak gelem. Jamaah subuh ya ora, pada harus ya tidak, poso malah poso beduk. Wah, ini mundur wis. Apa mundur gak karu-karuan wis ini. Mari ini para pak, puasa ini kita manfaatkan itu untuk bisa menciptakan diri lebih maju dan lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Sumu tasihu. Apalagi ini syahrul ijabah, yaitu bulan yang oleh Allah dijanjikan setiap doa dan permohonan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendalami tentang problematika Ramadan, silakan menyimak dan mendalami ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 183 sampai 187. Ada 5 ayat. 183, 84, 85, 86, 87. 5 ayat. Mulai ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai ayat 187 surat Al-Baqarah. Dalam tengah-tengah ayat 5 ayat ini ada firman yang menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau manusia tanya tentang saya, katakan saya itu dekat. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada saya, kata Allah Subhanahu. Nah, ini kaitannya Ramadan dengan syahrul ijabah, mari kita manfaatkan. Secara lahir kita puasa, kita menambah ibadah sunnah, malam hari sempatkan itu. Nek kate sahur iku ojo mek ngulapi ketek tok. Ngono lho. Mbok ya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabtaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Qur'an. Sebagian malam gunakan untuk tahajud agar kamu diberikan satu tempat yang lebih terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, kedudukan yang lebih baik. Salat tahajud itu. Ya. Sarananya adalah salat tahajud. Kenapa Nabi tidak pernah meninggalkan salat malam? Bahkan menurut pengakuan Siti Aisyah hadis sahih, Nabi itu kalau salat malam sampai bengkak kakinya. Hatta tawarumat qadama, sampai bengkak kakinya. Sering ditegur oleh Aisyah, ya Rasulullah, panjenengan menika kaulane Allah, kekasihipun Allah yang pasti masuk surga. Duh, kenapa sih salat malam aja kok sampai bengkak kaki Anda ya Rasulullah? Niki Kanjeng Nabi. Lah kok awan-awan kok malam bangun, malam ndak pernah tidur. Apa? Karambol. Repot. Yo ngapalen gini. Repot iki. Wis gak main gas pancet tok. Hari ini kita tingkatkan ini. Kita gunakan Ramadan ini, timingnya menguntungkan. Yang mestinya kita enggan bangun malam karena memang situasinya mendesak harus yukul sahur ya mesti tangi. Nah ini gunakan itu salat malam. Mari pada sujud akhir pada salat malam gunakan meminta kepada Allah. Kata Nabi besar Muhammad SAW, akrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru lahud du'a. Tempat yang paling dekat antara hamba dan Maha Pencipta Allah di saat hamba melakukan sujud. Gunakan sujud itu untuk memohon yang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Minta kepada Allah pada sujud yang akhir itu. Ya. Tapi jangan kalau sudah sholat tahajud. Gilo pahlawan tahajud pon. Aduh. Lah anjane di duwendo duwe mesti ae guoso. Itu nanti sinar keluar di akhirat, gak di pasar rek ngene iki. Iya enggak? Sehingga Nabi menyatakan, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang sholat malam ndak oleh apa-apa, mek oleh ngantuk. Apa salahnya dipamerkan sholatnya? Itu yang tahu bainuh wa bainallah, antara dia dengan Allah. Jangan orang lain tahu, jangan tetangga tahu. Sembahyang bengu, waduh kalau mau coba surat banter ya seperti puasa. Kam min sha'imin laisa lahu min siami illal ju'u wal atas. Banyak orang puasa kalau apa-apa bosone mek luwe tok. Kenapa? Masalah-masalah ruhiyah Ramadan dia tidak penuhi itu. Niki saya ket niki saking dulur tak kena 65 den dia nak wong gagal gem rugi lho. Manjing dulur ya kokot. Wis ketok goroe ngono dibandani wallahi. Mbok-mbok astagfirullahalazim. Nah inilah para Pak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sehingga kalau mau mengamati secara dalam semua peribadatan dalam Islam itu justru mengarah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kesejahteraan kita lahir dan batin, dunia sampai ke alam akhirat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang saya hormati, Islam ingin menciptakan lebih dulu solahul fardi, perbaikan pribadi dulu. Kalau sudah meningkat, solahul usrah, perbaikan rumah tangga. Kalau sudah masing-masing rumah tangga baik, solahul mujtama, rumah tangga baik, masyarakat akan menjadi baik. Oleh karena itu, Islam mengarah islahul fardi, perbaikan pribadi, islahul usroh, perbaikan rumah tangga, islahul mujtama, perbaikan masyarakat. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan ridhonya, sehingga kita betul-betul sebagai kaum muslimin ikut bisa menciptakan lingkungan, tata lingkungan kehidupan yang lebih baik demi kesejahteraan bersama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana?